الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adab, Kitab Al-Birr, kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik, wassilah silaturrahmi, wal adab dan adab-adab. Bab yang ke-47, babu fadli man yamutu lahu waladun, babu fadli man yamutu lahu waladun fayahtasibuhu, bab keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia lalu dia berharap pahala dengan ujian tersebut. Ya. Ihtisab artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu menimpanya, yaitu meninggalnya anaknya. Ya. Keutamaan orang yang anaknya meninggal lalu ia bersabar, ya, dengan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Hadis yang pertama, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار illa tahillatal qasam. Ya. La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasami. Kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah meninggal dunia milik atau tiga orang anak milik seorang muslim, ya, tidaklah meninggal dunia tiga minal walad, dari anak-anak, li ahadin minal muslimin, bagi seseorang dari kaum muslimin, ya, lalu dia disentuh oleh api neraka, ya, lalu dia disentuh oleh api neraka. Tidaklah meninggal dunia tiga orang anak bagi seorang muslim lalu dia disentuh oleh api neraka. Jadi ujian yang luar biasa besarnya itu meninggal tiga orang anaknya, ya, ini menjauhkan dia dari neraka. Kata Nabi, tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang meninggal dunia tiga orang anaknya. Ya, tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang anaknya 3 orang meninggal dunia. Ini luar biasa bagaimana besarnya musibah, ya, besarnya musibah atau beratnya ujian, di belakangnya ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat dari Allah. Ya. Meninggalnya anak ini musibah yang luar biasa. Ya. Ujian yang sangat berat terasa. Buah hati, belahan jiwa, darah daging kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah. Ini adalah ujian yang besar. Ya, cobaan yang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya Ibrahim, ya, anaknya Ibrahim dari istrinya Maria al-Qibtiyah meninggal dunia dalam usia menyusu, ya, dalam usia menyusu, ketika itu dia disusukan di salah satu tempat atau wilayah di kota Madinah. Dalam hadis Muslim diawali Anas bin Malik radhiyallahu taala an bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pekannya selalu berkunjung ke sana untuk menjumpai anaknya ini. Ketika berjumpa dia menggendongnya, memeluknya. Begitu besar rasa cinta Rasulullah SAW dan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Kemudian anaknya meninggal dunia. Ya, anaknya Ibrahim tersebut meninggal dunia. Kebetulan terjadi gerhana. Ya, terjadi gerhana. Maka banyak orang yang mengaitkan gerhana itu dengan meninggalnya Ibrahim, anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari sekian banyak tanda kemahabesaran Allah. Ayatun min ayatillah. La tankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana pada salah satu keduanya, bulan dan matahari, dengan meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Atau lahirnya seseorang. Lalu Nabi SAW menangis dengan meninggalnya Ibrahim. Dan muncullah ungkapan beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa beliau mengatakan, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan. Ya. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata meleleh, maksudnya air mata kesedihan. Wa innal qalba la yahzan, dan hati, qalbu benar-benar bersedih. Tetapi kita tidak akan mengucapkan, kata Nabi, kecuali yang diridhai oleh Allah. Ucapan menerima takdir keputusan Allah Jalla wa Ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Milik Allah lah apa yang dia ambil, sebagaimana yang dia beri juga miliknya. Yang diambilnya milik dia, yang diberi pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah apapun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami dengan perginya engkau wahai Ibrahim untuk selama-lamanya benar-benar bersedih. Berat. Makanya Nabi SAW menyampaikan ini. Dia benar-benar merasakan bagaimana beratnya musibah yang menimpa ketika anak meninggal dunia. Bukan satu dua. Semua anak laki-lakinya meninggal sebelum balir. Al-Qasim, ya, anak laki-lakinya yang tertua meninggal dunia. Kemudian anak-anak wanitanya, ya, istrinya Utsman bin Affan meninggal di Madinah, ya, Ruqayyah. Setelah perang Badar, Nabi juga bersedih. Makanya Nabi SAW karena merasakan betapa beratnya ujian ini, beliau memberikan hiburan, memberikan kabar gembira kepada orang yang merasakan apa yang dirasakan olehnya, yaitu meninggalnya anak-anak mereka, dengan mengatakan tidaklah seseorang meninggal tiga orang anaknya lalu dia disentuh oleh api neraka. Tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Tentu syarat-syarat utamanya adalah iman, ya, adalah jauh dari, bersih dari dosa-dosa yang mengakibatkan dia diharamkan surga. Karena ini khitabnya kepada kaum muslimin. Ya. Hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian illa tahillatal qasam. Illa tahillatal qasam. Kecuali pembuktian dari sumpah. Ya, kecuali pembuktian dari sumpah, kecuali hanya sebentar saja. Ya. Ini maknanya sebenarnya tahillatul qasam ini adalah penerapan dari sumpah yang telah dilakukan. Jadi seseorang bila mana bersumpah untuk menerapkan sumpah ini, maka dia mau tidak mau melakukan apa yang dijadikan sebagai sumpah olehnya. Ya. Dia telah bersumpah untuk melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu mesti dilakukan karena ada sumpah tadi. Maksud dari, walaupun maknanya memang seperti yang diterjemahkan, tetapi yang dimaksud awal dari tahillatul qasam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nawawi membawakan ayatnya surat Maryam 71 halaman 805 di awal syarah, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Maryam 71. Allah Subhanahu wa taala di sini, kata para ulama tafsir bahwa maknanya adalah asal lafaz ini adalah sumpah. Ya, wallah fa wa rabbika, seperti sumpah itu juga, ya. Atau wallahi in minkum illa wariduha. Waw di situ wawul qasam. Ya. Maksudnya wallahi ma minkum illa wariduha. Demi Allah, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan berada di neraka. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan berada di neraka. Ini sumpah Allah. Nah, ini yang masuk dengan tahillatul qasam. Jadi setiap orang akan berada di neraka tanpa terkecuali. Nah, ini yang dikecualikan oleh Nabi illa tahillatul qasam, yaitu orang yang meninggal dunia tiga orang anaknya tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali sebagai kecuali yang dibuktikan dari sumpah, yaitu hanya berada saja, hanya berada, yaitu ketika di atas sirat, karena ayat ini tujuannya menetapkan sirat. Ya, jumhurul mufassirin menafsirkan bila mana tidak semuanya, maka mayoritas para ulama tafsir menafsirkan ayat ini tentang sirat, berdalil tentang sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya atau berada di atasnya, di dalamnya. Ya, maksudnya neraka. Itu sirat. Semua orang akan yang menuju surga pasti akan melewati neraka, berada di neraka, di atas neraka. Jadi itu yang dimaksud dengan pengecualian tadi. Tidak akan disentuh orang yang oleh api neraka, orang yang meninggal dunia anaknya 3 orang, kecuali ketika dia berada di situ. Kalaupun dia berada, cuma tidak akan mungkin disentuh. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan tahillatul qasam. Keberadaannya sebentar, yaitu berada di atas neraka. Dan ini tentu amalan kita yang berpengaruh. Ya, amalan seseorang yang berpengaruh terhadap durasi dia berada di neraka itu. Ya, berapa lama dia berada di neraka itu amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin kecil atau semakin sebentar durasinya berada di neraka, di atas neraka. Karena amalannya itu akan memperkencang proses penyeberangannya. Ya. Kullun nasi yamurruna bi a'malihim. Ya, ini makna dari hadis yang dalam Sahih Muslim di kitab Al-Iman. Ya. Bahwa semua berjalan sesuai dengan amalannya, bi qadri a'malihim. Maka Nabi uraikan, minhum mayamshi kal barq, di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat. Baru saja mulai melangkah, tiba-tiba sudah sampai di seberang. Jadi durasinya di atas neraka atau di dalam neraka itu sebentar. Dan ada yang seperti angin yang bertiup kencang, ada yang berjalan menyeberangnya seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti orang yang berlari kencang, ada yang berjalan biasa, ada yang melangkah-langkah, ada yang tertatih-tatih, ada yang merangkak. Kemudian Nabi SAW membagi 3, ya, membagi 2 orang yang paling minimal, ya, yang paling rendah orang derajatnya, yaitu faminhum makhdusun najin, di antara mereka ini yang paling minimal, yang sampai ke seberang tetapi dagingnya sudah tercabik-cabik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka itu pengait-pengait seperti duri Sa'dan yang pernah kita mungkin di Sahih Bukhari, ya. Duri Sa'dan ini semacam pohon yang berduri bulat tengahnya, kemudian durinya menyelimuti semua bijinya tadi, dan setiap duri itu ada cabang-cabangnya. Ketika dia menusuk, maka tidak akan mungkin bisa dicabut begitu saja, karena dia tidak lurus saja. Ada cabang yang seperti duri ikan. Ada sebagian ikan durinya ada cabangnya ke atas, sehingga ketika masuk dia harus membawa daging ketika ditarik. Nah, orang yang tadi karena dia memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke neraka, diterseret oleh pengait-pengait tersebut, maka pengaitnya pun jatuh kembali ke neraka tetapi membawa dagingnya. Itu yang makhdusun, yang dagingnya terkoyak-koyak, tercabik-cabik, sementara dia sampai ke seberang. Ini menunjukkan betapa lamanya dia proses menyeberangnya. Dan yang terakhir dari orang-orang yang beriman, ini orang yang beriman, yaitu yang makhdusun fi nari jahannam, yang terseret masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan ini yang dikecualikan oleh Nabi. Orang yang meninggal tiga orang anaknya tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali keberadaan di atas neraka itu. Kalaupun tersentuh mungkin saja dapat aromanya karena di bawahnya api. Ya. Sementara untuk disentuh badannya tidak sama sekali karena Nabi mengatakan la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahun nar. Ya. Lalu dia disentuh oleh neraka. Jadi ini penafian yang sangat tegas ya dari Nabi SAW. Maksudnya tidak akan mungkin orang yang meninggal anaknya tiga orang disentuh oleh neraka. Kecuali sumpah Allah Subhanahu Wa Taala tadi bahwa setiap orang akan berada di neraka dan tentu keberadaannya keberadaan yang terbatas waktunya. Karena dia prosesnya menyeberang. Ya, bukan keberadaan untuk lama di dalamnya atau di atasnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang meninggal tiga orang anaknya tadi dia diselamatkan di atas sirat karena dia tidak akan disentuh, berarti dia selamat di atas sirat. Tetapi tentu makna bab yang tadi yang saya baca ini menerjemahkan makna dari ihtisab, makna kandungan dari ihtisab, karena ihtisab itu asalnya kan mengharapkan pahala, tetapi di situ ada makna sabar. Ya, ada kunci yang paling utama adalah kesabaran. Sabar itu yang membuat dia berharap pahala. Kalau tidak sabar, maka tidak akan mungkin dia memperoleh pahala. Tidak akan mungkin dia berharap pahala. Sabar itu kuncinya untuk ihtisab adalah sabar. Jadi intinya kesabaran menerima, nah kemudian nanti mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala itu syarat dari hadis ini. Tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang meninggal tiga orang anaknya dalam lafaz yang sekarang ini oleh api neraka dengan ketentuan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya 6646. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibnu Harbin. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Mereka meriwayatkan dari guru mereka Sufyan ibnu Uyainah Al-Makki rahimahullahu taala. Kemudian Imam Muslim pindah ke sanad yang lain. Qala Ha'un wa haddatsana Abdu bin Humaid wa bin Rafi'. Ini gurunya, dua orang gurunya yang lain dari jalur yang kedua, Abdu bin Humaid dan Ibnu Rafi'. An Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini setingkat dengan Sufyan di jalur yang pertama. Qala akhbarana Ma'mar. Di sini Abdul Razzaq meriwayatkan dari gurunya Ma'mar. Ya. Kilahuma ya. Kilahuma an Az-Zuhri. Abdul Razzaq di sini pada tingkatan kedua ya, setelah gurunya Imam Muslim, cuma dia meriwayatkan dari gurunya Ma'mar. Yang setingkat dengan Sufyan di atas adalah gurunya Abdul Razzaq Ma'mar ya. Sufyan Ibn Uyainah dengan Ma'mar satu seperguruan. Mereka berdua meriwayatkan dari Az-Zuhri ya, Ibnu Shihab, bi isnadi Malikin, dengan sanad Imam Malik yang pertama tadi, Malik ani Ibn Shihab ya, bi isnadi Malikin ya, wa bi makna hadithihi, dan semakna dengan hadis Malik yang tadi yang pertama, illa anna fi hadithi Sufyan, ada kecuali ada sedikit perbedaan lafaz pada hadis Sufyan bin Uyainah, yaitu fayalijannar illa tahillatal qasam fayalija. Kalau tadi fatamassahu annar, jadi perbedaannya pada kata-kata fatamassahu dengan fayalija ya. fayalija. Kalau tadi, maka dia disentuh oleh api neraka. Kalau di sini, maka dia masuk neraka. Walaja yaliju wulujan, maksudnya dakhala yadkhulu dukhulan, maksudnya masuk ya. Kalau kita bacakan dengan lafaz Sufyan ini, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fayali jannar illa tahillatal qasam, tidaklah meninggal dari seorang muslim tiga orang anaknya lalu dia masuk neraka. Kalau di sini, kalau tadi, lalu dia disentuh oleh api neraka, maknanya tidak akan bertolak belakang ya, karena tidak disentuh berarti tidak masuk. Ya, kalau tidak masuk, maka mungkin disentuh oleh api neraka. Ya, kecuali yang tadi keberadaannya di atas sirat, itu saja kedekatannya dengan api neraka di situ. Ya, di ketika dia menyeberang di atas neraka jahanam di atas sirat. Ya. Itu hadis yang kedua. Berikutnya, hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lain, dengan jalur sanad yang lain. Ya. Ya, dengan sanad jalur sanad yang lain. Dan kalau dia atas Ibnu Syihab dari Imam Malik, ya. Ibnu Syihab meriwayatkan darinya Imam Malik. Kalau di sini yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab adalah Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar. Jadi Ibnu Syihab itu memiliki tiga orang murid di sini, ketiga-tiganya diriwayatkan oleh Muslim. Yang pertama tadi Imam Malik di hadis yang pertama muridnya. Di hadis yang kedua dengan dua jalur tadi, yang pertama Sufyan bin Uyainah, kemudian Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ya. Nah, kemudian dari Ibn Syihab sampai ke Abu Hurairah sama. Ibn Syihab Az-Zuhri dari Abu Hurairah, ada Sa'id bin Musayyab dan dari Abu Hurairah. Ya. Hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 6647. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni bin Muhammad an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li niswatin minal ansar لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. Ya, ini hadis Nabi SAW. Ya, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan jalur sanad yang lain. Kalau tadi dari Sa'id bin Musayyab, kalau di sini dari Abu Saleh, Zakwan, Samman, Zayyad. Ya. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Suhail bin Abi Saleh. Ya. Bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada wanita-wanita Ansar, liniswatin minal Ansar. Jadi wanita-wanita tersebut mungkin sangat berduka, sangat bersedih dengan meninggalnya anak-anak mereka, maka Nabi SAW menghibur wanita-wanita tadi dengan hadis ini. Apa kata Nabi kepada mereka? La yamutu li ihda kunna, tidaklah meninggal dari kalian salah satu dari kalian wahai wanita Ansar, salasatun minal waladi, tiga orang anak, fatah tasibuhu, lalu dia mengharapkan pahala dengan musibah tersebut. Ya. Illa, melainkan dakhalatil jannah, dia masuk surga. Ini lafaz yang sekarang ini. Kalau tadi fatamassahun nar, lalu disentuh oleh api neraka, fayali jannar, lalu dimasuk neraka. Di sini kecuali dia masuk surga. Ini lafaz yang semakin menguatkannya bahwa ini benar-benar berita gembira untuk orang-orang yang sedang berduka. Makanya salah satu dari sarana untuk menghibur orang yang berduka cita dengan meninggal dunianya anak-anak yang tercinta adalah membaca hadis-hadis yang seperti ini. Makanya Nabi SAW menyampaikan hadis ini untuk menghibur, karena mungkin yang paling berat merasakan perpisahan tersebut adalah wanita. Maka Nabi SAW khususkan wanita-wanita Ansar dengan hadis ini, walaupun ini untuk semua, bukan hanya untuk mereka. Kabar gembira ini bukan hanya untuk wanita Ansar, tetapi untuk semua. Ya. Bahwa musibah yang seberat itu bila mana menimpa, maka janji Nabi adalah surga. Illa dakhalat anna al-jannah, kecuali dia masuk surga. Setelah Nabi menyampaikan hadis ini, faqalat imra'atun minhunna, maka salah satu dari mereka ini, wanita Ansar, berkata, awisnaini ya Rasulullah. Maksudnya tadi Nabi mengatakan berapa? Tiga. Ya. Kata salah satu dari wanita Ansar itu kepada Nabi bertanya, bagaimana dengan dua? Ya, bagaimana dengan dua? Maksudnya yang meninggal dua orang anak. Qala awithnaini, kata Nabi, begitu juga, maksudnya dua orang yang meninggal sama. Ya, janjinya sama, tetap dakhalatil jannah. Tidaklah seseorang dari kalian anaknya meninggal dua, atau dua orang anaknya meninggal dunia, kecuali dia masuk surga, atau tidak akan lalu disentuh oleh api neraka, lalu dia masuk neraka. Ya, ini kabar gembira lagi, bukan minimalnya tiga, tetapi di bawah itu juga dijanjikan dengan janji yang sama. Bila mana yang meninggal dunia itu dua anaknya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sama dengan tiga orang anak tadi. Ya, itu tambahan dari riwayat-riwayat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tiga orang anak, kemudian di sini menambahkan atau mengurangi jumlah yang meninggal tadi dua. Ya, bila mana meninggal dua orang anak, maka tidak akan mungkin orang tuanya disentuh oleh api neraka atau masuk neraka, atau dalam riwayat yang sekarang ini melainkan dia masuk surga. Ya. Kita lanjutkan. 6648. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Kamil al-Jahdari Fudail bin Husain qala haddatsana Abu Awana an Abdurrahman bin al-Asbahani an Abi Salih. Ini yang tadi ayahnya Suhail. Ya. Abu Salih, ayahnya Suhail di riwayat yang sebelumnya, yaitu namanya Zakwan. Namanya Zakwan, gelarnya As-Samman atau Az-Zayyad. An Abi Sa'idil Khudri, hanya saja di sini bukan lagi dari Abu Hurairah, tetapi dari sahabat yang lain, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala an, qal ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, datang seorang wanita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi haditsika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Ya, wanita tadi adalah utusan dari kaum ibu-ibu. Ya, dari ibu-ibu, dari pihak ibu-ibu menjumpai Nabi menyampaikan apa? Keinginan kaum hawa atau kaum wanita kepada Nabi SAW. Apa kata wanita tadi kepada Nabi? Dhahabar rijalu bi haditsika. Laki-laki sudah meraup atau menerima banyak sekali hadis-hadismu, karena mereka selalu bersamamu. di masjid bersamamu, di tempat lain sama, karena mereka sama-sama selalu bersamamu. Maka hadis-hadismu mereka yang paling banyak mendapatkannya. Kata siapa? Kata wanita ini menyampaikan keluhan wanita-wanita yang lain, yaitu merasa terkalahkan oleh kaum laki-laki ya, dalam mendapatkan hadis-hadis Nabi. Maka keinginan mereka apa? Faja'an lana min nafsika yauman, berikanlah kami satu hari saja jadwal ya, satu hari saja. Na'tika fihi, pada hari ini kami mendatangimu. Tu'allimuna mimma 'allamakallah, di mana pada hari itu kamu ajarkan kami apa yang Allah ajarkan kepadamu. Mereka minta jadwal pengajian ya. Luar biasa, Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini di Kitabul Ilmi, dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi, di mana babnya adalah wanita meminta jadwal pengajian ya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini yang dimaksud dengan emansipasi yang sebenarnya dalam mengejar surga. Maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam mendapatkan ilmu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Intinya mereka ya meminta itu kepada Nabi SAW, satu hari saja khusus kami wanita, engkau ajarkan kami apa yang Allah ajarkan kepadamu. Qal, kata Nabi SAW, ijtami'na yawma kada wa kada ya, berkumpullah kalian. Maka Nabi SAW berikan jadwalnya, berkumpullah kalian pada hari ini ya, hari ini ya, disebutkan atau diberikan jadwal Nabi di Sahih Bukhari. Bahkan Nabi SAW sebutkan tempat pengajiannya di rumah salah seorang Ansar ya, di rumah salah seorang Ansar. Fajtama'na, maka mereka pun datang pada jadwal yang ditetapkan oleh Nabi. Fa'atahunna Rasulullah SAW, maka Nabi pun datang untuk mengajari mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah ya. Thumma qal, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka. Nah, barulah di sini materi dari pengajian yang disampaikan oleh Nabi di antaranya adalah ini. Ma minkum min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatun atau thalathatan illa kanu laha hijaban minan nar. Ini sebahagian dari materi kajian yang disampaikan oleh Nabi kepada kaum Hawa, kepada wanita-wanita sahabat. Apa isinya? Tidaklah salah satu seorang pun dari kalian, ma minkum min imra'ah, tidak ada seorang wanita pun dari kalian, tuqaddimu baina yadaiha min waladiha thalathatan, dia hantarkan sebelum dia meninggal dunia tiga orang anaknya. Maksudnya dia melepaskan kepergian untuk selama-lamanya tiga orang anaknya. Illa kanu laha, melainkan mereka-mereka itu baginya hijaban minan nar, sebagai tameng pelindung dari api neraka ya, sebagai hijab dari api neraka ya. Setelah menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa wanita-wanita sahabat juga adalah wanita-wanita yang cerdas, wanita-wanita yang menelaah, menalar, menganalisa apapun yang mereka dengar dari Nabi SAW. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seseorang dari mereka, wasnaini ya, dua orang bagaimana? Wasnaini ya, wasnaini, kata dia, dua orang maksudnya bertanya. Kalau tadi kan tiga, lalu dia mengatakan dua orang, maksudnya bagaimana ya Rasulullah, apakah tetap sama? Jadi ulanginya pertanyaannya tiga kali. Faqala Rasulullah SAW, wathnaini, wathnaini, wathnaini. Nabi juga menjawab tiga kali. Dan dua orang, dan dua orang, dan dua orang. Maksudnya dua orang juga demikian. Ya, berarti hadisnya, Tidaklah seorang wanita melepaskan kepergian dua orang anaknya meninggal dunia pergi untuk selama-lamanya, melainkan mereka yang meninggal tersebut akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Ya. Konteks hadisnya tetap sama dengan hadis sebelumnya. Seterusnya 6649. Ini hadis yang baru kita tinggalkan. Ini ada faedah yang tadi kita sampaikan ya. Seperti yang diambil oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu wanita-wanita meminta jadwal pengajian. Ya. Enggak mau ketinggalan dengan laki-laki. Ya. Alasannya karena yang selalu bersama Nabi laki-laki. Ya, yang selalu dekat dengan Nabi majlisnya laki-laki. Sementara mereka jauh, kadang mereka tidak sholat di masjid. Nah, ini yang mereka meminta jadwal khusus. Nabi SAW mengajari mereka ilmu agama. Dan di sini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bisa jadi Abu Sa'id termasuk yang mendampingi Nabi dalam keberangkatan atau pergi ke tempat pengajian wanita tersebut, atau dia mendapatkan dari istrinya. Ya, hadis ini. Atau Nabi yang bercerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Itu faedah yang luar biasa, dan ini menunjukkan betapa antusiasnya wanita-wanita sahabat belajar agama sebagai inspirasi bagi wanita-wanita muslimah di zaman kita sekarang ini, wallahu a'lam. Hadis yang ke 6649 tadi ya. Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala ha'un wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Abdurrahman ibn al-Asbahani fi hadzal isnadi bimithli ma'nah. Ya, ini jalur yang lain dari sanad yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang hampir senada bimithli ma'nah. Wazada jami'an an Syu'bah an Abdurrahman ibn al-Asbahani qala sami'tu Aba Hazimin yuhadithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala thalathatan lam yablughul hintha. Di sini mengisyaratkan, ya, sanad ini mengisyaratkan ada dua sahabat di sini, ya. Ada dua sahabat, karena di awalnya fi hadzal isnad, ya, sama dengan sanad sebelumnya, berarti sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Itu nomor 6649 hadis Abu Sa'id sesuai dengan hadis sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan dari perawi atau sebagian perawi bahwa mereka meriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu dari Abu Hazim, ya, Abu Hazim, dan Abu Hazim meriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Hadis yang sama. Berarti di sini ada dua nomor, yaitu hadis 6649 hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis Abu Hurairah dalam sanad yang jalur sanad yang terakhir tadi adalah hadis nomor 6650. Bunyinya hampir sama, ya. Cuma ada sedikit tambahan di lafaz hadis Abu Hurairah, yaitu salasatun atau salasatan lam yablughul hintha. Tiga orang anak yang belum baligh atau belum haid. Ya. Belum haid maksudnya belum baligh. Jadi meninggal di usia kecil, ya. Sebelum balik meninggal tiga orang, maka dia mereka akan menjadi pelindung ibunya dan orang tuanya dari api neraka. Ini tambahan, dan tambahan ini hanya penambahan makna, walaupun asalnya keumuman hadis lafaz hadis yang pertama bahwa siapapun anaknya, baik yang sudah, ya, yang masih kecil, yang belum balik, maupun yang sudah balik, bahkan yang namanya anaknya, walaupun sudah dewasa, kan akan berubah statusnya dari anak. Ya, kalau meninggal tiga atau dua, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka dan bahkan menyebabkan orang tuanya masuk surga dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Kita lanjutkan. 6651. Imam Muslim mengatakan hadatsana Suwaid bin Sa'id wa Muhammad bin Abdul A'la wa taqaraba fil lafzi qala hadatsana al-Mu'tamir an abihi an Abi Salil an Abi Hassan qala qultu li Abi Hurairah radhiyallahu an innahu qad mata li ibnani. Ya. Fama anta muhaddithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihadithin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Ini hadis yang sekarang ini didahului oleh kasus, oleh cerita yang diceritakan oleh Abu Hassan, muridnya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hassan kepada Abu Hurairah? Sesungguhnya saya mendapatkan ujian meninggal dua orang anak. Innahu qad mata li ibnani. Meninggal dua anak saya, maka apa yang bisa engkau sampaikan kepadaku dari hadis Nabi yang bisa menenangkan hatiku? Tutayyibu bihi anfusana an mautana, terhadap musibah kematian yang menimpa kami. Qala naam. Ya. Kata Abu Hurairah, iya, saya punya hadis, yaitu sigaruhum da'amisul jannah. Sigaruhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bithawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu aljannah. Subhanallah. Ya. Kata Abu Hurairah menyampaikan hadisnya, yaitu anak-anak mereka yang meninggal itu adalah da'amisul jannah. Da'amisul jannah di sini diartikan apa? Dia asalnya di sini burung-burung kecil ya, atau anak-anak kecil, remaja-remaja. Ini dia di halaman 807. Da'amis artinya anggota terkecil pada keluarga yang tidak bisa pisah jauh dari orang tuanya. Ya. Itulah di surga umpama, diumpamakan oleh Nabi, dia adalah da'amisul jannah. Ya. Anggota keluarga yang anak-anak yang paling kecil yang penurutnya susah berpisah dengan orang tuanya. Makanya ketika orang tua pergi, mereka pegang tangannya, pegang kainnya, merengek-rengek minta ikut, atau merengek agar ayahnya, orang tuanya tidak pergi meninggalkan mereka. Seperti itu pula nanti keadaan mereka di akhirat. Jadi anak-anak yang meninggal itu diumpamakan oleh Nabi seperti itu. Yang kata Nabi fayakhudhu bithawbihi, ia memegang kain. Kalau di dunia seperti itu, pegangnya kain ayahnya, kain ibunya, ya, untuk menariknya. Ya. Sebagaimana, jadi Abu Hurairah memberikan perumpamaan tarikan tadi. Ditariknya baju Abu Hassan tadi, seperti saya sekarang menarik baju kain kamu, nanti ditarik oleh anak tadi, dan dia tidak lepaskan sampai ya dia dengan ayahnya, orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi mereka kan masuk surga karena mereka meninggal di usia kecil. Dan mereka ini nanti akan membawa orang tuanya ke surga dengan cara seperti tadi. Tidak mau lepas berpisah dengan orang tuanya, dipegangnya, kemudian ditarik sehingga yadkhula yudkhilahullahu wa abahul jannah. Allah masukkan dia, anak kecil ini, dengan orang tua yang dipegangnya kainnya, ya, dan dimasukkan oleh Allah mereka ke dalam surga. Itulah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa fi riwayati Suwaidin qala hadathana Abu Salil wa hadathanihi Ubaidullah ibn Sa'id qala hadathana Yahya ya'ni ibn Sa'idin an at-Taymi bihadal isnad wa qala fahal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an tutayyibu bihi anfusana an mautana qala na'am. Ya. Jadi ini sanad yang lain, dan Abu Hurairah menjawab, ya, saya mendengar dari Nabi hadis tentang hiburan untuk orang yang meninggal anaknya, bahwa nanti di akhirat anaknya itu seperti anak-anak kecil di dunia yang payah berpisah dengan orang tuanya, yang susah untuk ditinggalkan dan selalu ingin ikut merengek-rengek dipegangnya baju orang tuanya atau tangannya agar dia dibawa atau agar dia tidak ditinggalkan. Ya, nah, seperti itu pula nanti di akhirat, dan bagaimana dia membawa orang tuanya masuk surga. Nah, ini luar biasa janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tersisa berapa hadis? Dua. Saya akan bacakan ya. Tersisa dua hadis, 6652 dengan 6653. 6652, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Sa'id al-Ashaj wal lafz li Abi Bakar qalu hadatsana Hafs ya'nun ibn Ghiyath qala ha'un wa hadatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعوا الله له فلقد دفنت ثلاثة قال دفنت ثلاثة قالت نعم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار قال عمر من بينهم عن جده وقال الباقون عن طلق ولم يذكر الجدة. Ya. Ini hadis Abu Hurairah juga. Abu Hurairah bercerita ada seorang wanita datang menjumpai Nabi membawa anak kecilnya, bayinya. Kemudian dia meminta Nabi untuk mendoakan bayinya ini. Ya Rasulullah, doakanlah kesehatan, keselamatan untuk anak saya ini, karena saya sudah menguburkan 3 orang anak saya. Ya, berarti sudah meninggal di usia kecil 3 orang anaknya. Kata Nabi SAW, dafanti salasa, sudah engkau kuburkan 3 orang anakmu, sudah meninggal dunia 3 orang anakmu? Qalat na'am, kata wanita itu iya. Qal, kata Nabi SAW, laqad ihtadharti bihidharin syadidin minanna, sesungguh engkau telah terbentengi dengan benteng yang kokoh dari neraka. Ya. Dilindungi oleh pelindung yang sangat kuat dari neraka. Itulah pernyataan Nabi untuk wanita ini. Ya. Dan ini hiburan yang luar biasa untuk orang yang ditimpa musibah meninggal anaknya meninggal dunia. Laqad ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Ya. Sungguh engkau telah membentengi diri dari api neraka dengan benteng kokoh, kata Nabi SAW. Terakhir, 6653, Imam Muslim mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Talq bin Muawiyah an Naqai Abi Ghiyath an Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية. Ini hadis yang sama tadi ya, Abu Hurairah bercerita radhiyallahu ta'ala an, datang seorang wanita membawa anaknya kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, di sini ada tambahan bahwa anaknya itu, dia mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Ya. Dia bawa anaknya dan mengatakan, ini anak saya sedang sakit. Mungkin itu makna dia meminta doa di hadis yang pertama. Ya. Dia minta doa untuk anaknya tadi karena memang di sini dijelaskan bahwa anaknya sedang sakit. Dan sekaligus dia mengabarkan karena dia khawatir. Karena dia sudah sudah melepaskan 3 orang anaknya meninggal dunia. Ya. Itu yang dia membuat khawatir, maka dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira untuknya bahwa engkau telah membentengi dirimu dari api neraka dengan benteng yang kokoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis-hadis yang luar biasa ya, yang menegaskan tentang apa yang terkandung atau yang tertera di bunyi bab keutamaan orang yang anaknya meninggal. Ya. Sebenarnya saya tadi mencoba untuk mencari riwayat karena di situ ada 2 ya, minimal 2. Ternyata riwayat yang mengatakan ada pertanyaan tambahan, bagaimana dengan 1? Ya, bagaimana dengan 1? Saya pernah membaca bahwa Nabi SAW juga mengatakan juga demikian. Sebagaimana Nabi di sini menjawab bahwa yang 2 juga seperti itu keutamaannya, dan perlu memang hadis-hadis ini dikumpulkan, dibuat dalam satu tulisan, kemudian disebarkan, karena hadis ini semuanya sahih dan menghibur ya, sangat menghibur, mengurangi beratnya ujian musibah yang menimpa meninggalnya anak yang disayangi, ya, seperti yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini, yang ada hadis di bawah bab ini, dan kemudian kita coba untuk mencari riwayat yang mengatakan bagaimana dengan 1 ya Rasulullah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 1 juga demikian. Ya, ditambahkan dengan itu, ini sangat luar biasa sebagai kebaikan yang kita sebar luaskan ya. Lafaznya berbeda-beda. Ini menambahkan juga karena lafaznya berbeda-beda itu yang membuat dia semakin istimewa. Lafaz yang pertama fatamas sahun nar. Ya, tidaklah seseorang meninggal 3 orang anaknya lalu disentuh oleh api neraka, atau tidaklah seseorang meninggal dunia anaknya lalu masuk neraka, atau tidaklah seseorang meninggal 3 orang anaknya melainkan dia masuk surga. Ya, kemudian tidaklah seseorang meninggal 3 orang anaknya kecuali mereka menjadi pelindung dari api neraka. Kemudian yang terakhir tadi, sungguh engkau telah mendapatkan benteng yang kokoh dari, atau pelindung yang kokoh dari api neraka. Dan ini subhanallah, ungkapan-ungkapan yang luar biasa ini menyejukkan jiwa, menenangkan hati, membuat semakin ringannya musibah. Dengan ini mungkin kita bisa berbagi kebaikan kepada sesama kaum muslimin, dan insya Allah kita akan tambahkan dengan riwayat yang tadi, karena meninggalnya 1 saja itu sudah merupakan musibah yang besar, apalagi 2, apalagi 3, dan apalagi lebih dari itu. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.